بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak, baik nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batilah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang begitu besar dan yang paling besar yang dianugerahkan kepada seorang hamba ialah nikmatul Islam. Nikmat mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk berislam, menjadi seorang yang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjadi seorang muslim. Lebih daripada itu barakallahu fikum ialah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, berislam dengan bimbingan yang benar, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dalam sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini menjadi sebuah kenikmatan yang begitu besar, sebab ini semua merupakan jaminan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku nanti selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku, kata Rasul. Alkitab, sunnah. Sehingga sekali lagi, ketika seorang muslim yang diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla berislam, memeluk agama Islam, dan dia berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu pertanda Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada dia kenikmatannya begitu besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Nikmatut taufiqi wal hidayah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan seorang hamba selama ini, apapun kenikmatan itu wujudnya, tidak bisa melebihi kenikmatan yang satu ini. Ini puncak kenikmatan, puncak taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan keselamatan di dunia dari penyimpangan-penyimpangan. Jaminan keselamatan di yaumul qiyamah dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Dijamin selamat dari neraka dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah azakumullah, yang lebih istimewa lagi ialah ketika seorang muslim tadi diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla berislam sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dan sejalan dengan arahan-arahan pandangan-pandangan para ulama-ulama kaum muslimin. Sejalan dengan pandangan-pandangan, arahan-arahan, pemahaman-pemahaman para ulama-ulama kaum muslimin yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan kesungguh-sungguhannya dalam berislam, dikenal dengan lurusnya akidah mereka, manhaj mereka dalam berislam. Ini luar biasa. Para ulama-ul muslimin dari kalangan para sahabah, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para atba'u tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka yang sejalan dengan generasi pendahulunya sampai sekarang ini. Itu luar biasa. Berarti sudah lengkap taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal untuknya. Para ulama merupakan rujukan umat di dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam menyelesaikan semua masalah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Diminta merujuk kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, ketika kita tidak punya ilmunya. Dalam ayat yang lain di An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah menegaskan ketika datang kepada kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Kenapa? Ada khabar yang menyenangkan, ada khabar yang menyedihkan, langsung disiarkan begitu saja. Kenapa? Kata Allah. Allah menegur. Lalu memberikan bimbingan adab. Setiap kali ada permasalahan di kalangan kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan keamanan mereka, atau berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul. Kalau seandainya mereka mengembalikan masalah mereka kepada Rasulullah SAW, ini jelas. Allah mengatakan, wa ulil amri minhum, dan dikembalikan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Para ulama ahli tafsir mayoritasnya mengatakan ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Kalau seandainya mereka mengembalikan masalah mereka kepada ulil amri, kepada Rasul dan kepada para ulama, ini saya akan diketahui oleh para ulama-ulama yang mampu mengambil sifat hukum daripadanya. Ayat ini dijelaskan oleh para mufassirin ahli tafsir merupakan adab dari Allah Azza wa Jal, bimbingan adab dari Allah Azza wa Jal kepada kaum muslimin apabila datang kepada mereka suatu perkara, suatu permasalahan, suatu problem yang menyenangkan atau yang menyedihkan atau yang menakutkan, diminta untuk kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Sepeninggal beliau diminta kembali kepada bimbingan sunnahnya. Dan diminta kembali kepada para ulama ahli ilmi yang mengerti betul tentang agama ini, tentang Islam ini, yang bisa memberikan arahan-arahan kepada kaum muslimin. diminta kembali kepada para ulama. Sehingga ulama ini barakallahu fikum rujukannya umat. Tempat kembalinya umat dalam menyelesaikan semua permasalahan. Maka ketika ada seseorang muslim sekali lagi yang dalam berislam Allah Azza wa Jal tunjuki dia jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Berislam sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim. Berislam sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Berislam sesuai dengan petunjuk para ulama-nya. Maka telah sempurna kebahagiaan dia, telah sempurna taufik dan hidayahnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan mendapatkan segenap kebaikan. Selamat di dunia, selamat di yaumul qiyamah. Al-i'tisamu bi sunnati najatun, kata Az-Zuhri rahimahullah. Berpegang teguh dengan bimbingan sunnah Rasul keselamatan. Dia akan mendapatkan keberkahan, barokah pada hidupnya, barokah pada ilmunya, barokah pada amalnya dengan dia sejalan dengan para ulama-ulamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian, ulama-ulama senior kalian, ulama besar yang dikenal keilmuannya oleh kaum muslimin. Barokah bersama kalian. Yang namanya barokah itu ialah kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal yang selalu Allah limpahkan kepada sesuatu, kepada si fulan. Fulan orang yang barokah, yakni dia adalah orang yang senantiasa membawa kebaikan dimanapun dia berada, kapanpun dia ada. Sesuatu itu dikatakan barokah ketika sesuatu ini mendatangkan kebaikan-kebaikan dimanapun dan kapanpun, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Ketika seorang muslim dalam berislam, dalam mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah, kembali dan sejalan dengan para ulama-ulamanya, maka mendapatkan barokah dalam kehidupannya. Kebaikan-kebaikan dari Allah akan menatangi dia. Barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah amalnya, barokah segala sesuatunya. Maka ifanantina azzaakumullah, dalam rangka untuk meraih keutamaan tadi, bukan semata-mata berislam, namun berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan semata-mata sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, berislam sesuai dengan pandangan para ulama. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membawakan penjelasan-penjelasan dari para ulama, terutama ulama dari mazhab 4. Imam-imam mazhab 4 yang sangat dikenal di kalangan semua kaum muslimin sepanjang sejarah, di semua tempat. Hampir mereka semuanya mengenali ulama mazhab yang 4. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Akan kita bawakan pada kesempatan sore hari ini barakallahu fikum penjelasan-penjelasan mereka di dalam berislam, di dalam memandang, mensikapi, menerapkan Islam yang mulia ini. Kita sampaikan ucapan mereka untuk kita ikuti. Inilah arahan-arahan para ulama kita yang terkemuka dalam berislam. Barakallahu fikum. Siapa saja yang menepati arahan mereka, maka insyaallah dia adalah seorang muslim yang lurus, sesuai dengan arahan para ulama-nya, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Saya mulai dari imam mazhab 4 yang paling tua, Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Lalu al-imamu Malik bin Anas rahimahullah. Setelah itu muridnya Imam Malik, al-imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang terakhir muridnya al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berarti tiga orang guru, murid, murid, satunya Abu Hanifah seorang diri. Tayyib. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, banyak sekali dinukil dari beliau statement-statement, pernyataan-pernyataan yang begitu jelas, yang begitu gamblang, menerangkan kepada kita dalam sikap dalam berislam. Di antaranya ialah ucapan beliau rahimahullah, "Idza sahal haditsu fahuwa madhhabi." Apabila telah sahih hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka itulah madhhabku. Apabila telah sahih hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka itulah madhhabku, kata Abu Hanifah. Ini disebutkan dalam Hasyiyah Ibn Abidin dan juga disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fullani dalam bukunya Iqadul Himam. Barakallahu fikum. Statement yang ringkas tapi padat maknanya. Ternyata dari statement beliau ini diketahui madhabnya Abu Hanifah ialah sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhabnya beliau. Diamalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dinukil oleh Ibnu Syahnah Al-Kabir, beliau adalah gurunya Ibnu Humam, tokoh Hanafiyah. Kata Abu Hanifah, "Idza sahhal hadith wa kana ala khilafil madhhab, umila bil hadith." Ini ucapan Ibnu Syahnah, menyatakan apabila telah sahih sebuah hadis dan ternyata hadis itu bertentangan dengan mazhab Abu Hanifah, rumila bil hadis, maka diamalkan hadisnya, wa yakunu dzalika madhhabah, dan itu sebagai mazhabnya Abu Hanifah. Lalu menukilkan ucapannya Abu Hanifah, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Di sini Abu Hanifah rahimahullah begitu jelas, begitu gamblang memberikan statement kepada segenap para pengikut madhabnya secara khusus dan segenap kaum muslimin. Di dalam berislam, hendaklah kembali kepada bimbingan hadisnya Rasulullah SAW. Dalam berislam, kembali kepada bimbingan sunnah Rasul, ajaran Rasul, arahan-arahan Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul dalam hadisnya, walaupun berseberangan dengan mazhab Hanafiyah. Yang diamalkan hadisnya Rasul bukan mazhab Hanafiyahnya. Luar biasa. Sesuai dengan arahannya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, masih ucapannya Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan, "La yahillu li ahadin ayya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min aina akhadna." Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Tidak boleh taklid kepada Abu Hanifah. Kalaupun mengambil pendapatnya Abu Hanifah, harus tahu dalilnya, harus tahu hujjahnya. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kata Abu Hanifah, kalau aku mengucapkan sebuah pendapat, statement, pernyataan, ternyata bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan khabarnya Rasulullah SAW, maka tinggalkan ucapanku, tinggalkan pendapatku, tinggalkan statementku. Yani ambillah bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Nasihat dari Abu Hanifah kepada segenap kaum muslimin dalam berislam, dalam beragama, ambillah, pegangilah bimbingan Alkitab, Al-Quranul Karim, bimbingan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah pendapatnya Abu Hanifah yang sesuai dengan hadisnya Rasul. Itulah mazhabnya beliau. Maka barang siapa yang menyatakan dirinya Hanafi, mengikuti mazhab Abu Hanifah rahimahullah, hendaklah dia dalam berislam mempelajarinya, mengamalkannya, mempraktekannya sesuai dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah mazhabnya Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dengan tawadhu, dia mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf Ya'qub Al-Qadhi, dia mengatakan, waihak ya Ya'qub, la taktub kullama tasma'u minni. Celaka kamu wahai Ya'qub, muridnya beliau Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub, celaka kamu wahai Ya'qub, kamu jangan menulis semua yang kamu dengar dari aku. Fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan wa ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin. Saya itu manusia biasa. Hari ini punya pendapat A, besok saya tinggalkan mungkin. Besok punya pendapat, lusa saya tinggalkan lagi. Saya manusia biasa. Jangan kamu tulis semua dari aku. Saya itu manusia biasa. Saya bukan Rasul. Saya bukan Nabi. Kalamku bukan wahyu. Tulislah yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Itu Abu Hanifah. Apalagi? Lanjut. Apalagi? Nah, kita orang ini siapa? Syekh? Ah, belum. Apalagi dikatakan setingkatnya Abu Hanifah. Talib ilmu saja, ya insyaallah lah, apalagi setingkatnya Abu Hanifah mengajarkan semuanya. Adapun yang dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah, berasal dari Yaman, dari Yaman Al-Himyari, dari suku Himyar. Beliau di kota Madinah dikenal sebagai Imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau menyatakan, innama ana basharun ukhti'u wa usib fanduru fi ra'yi فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُهُ. Dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dalam bukunya Al-Jami'. Kata Imam Malik, sesungguhnya saya itu manusia biasa. Saya mungkin salah, mungkin benar. Maka lihatlah pendapatku. Lihatlah pendapatku ini. Pendapatku yang sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah rasulnya alaihi salatu wasalam, ambil pendapatku. Tetapi pendapatku yang menyelisihi, tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, tinggalkan. Itu Imam Malik. Senada nasihatnya dengan Abu Hanifah rahimahullah, menganjurkan, menghasung kepada segenap umat Islam, kaum muslimin dalam beragama, dalam berislam, hendaklah kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pendapat-pendapat beliau dirinci, yang sesuai dengan alkitab wa sunnah ambil, yang bertentangan tinggalkan. Itu permintaan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Juga sangat masyhur, diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah pernyataan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Kata Rasul, setiap orang bisa diambil pendapatnya, bisa pula ditinggalkan pendapatnya, kecuali yang dikubur ini. Menunjuk kepada makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau di Masjid Nabawi, yang di sana ada makamnya Rasul. Semua orang mungkin diambil pendapatnya, mungkin tolak. kecuali Rasulullah SAW. Wajib diambil bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Yang dilarang Rasul dari kalian, tinggalkan. Hanya Rasul yang mutlak. Selain Rasul, bisa diambil, bisa tidak. Sesuai dengan Rasul, diambil. Yang bertentangan, ditinggalkan. Walaupun Imam Malik, walaupun Imam Abu Hanifah, apalagi pendapatnya kita orang, tidak mutabar. Barakallahu fikum. Nah, luar biasa. Dicontohkan barakallahu fikum sebuah kisah praktek langsung bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala meninggalkan pendapatnya dalam rangka untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah diriwayatkan oleh murid Imam Malik namanya Abdullah bin Wahab Al-Misri Al-Qurasyi maulahum. Kata Ibnu Wahab, saya pernah mendengar Imam Malik, guru saya, ditanya tentang menyela-nyela jari jemari ketika berwudu. Menyela jari jemari kedua kaki ketika berwudu. Ketika cuci kaki, disela-selai dengan jari-jari. Misalkan ini kaki, selai dengan jari-jari. Ini apa hukumnya dalam wudu? Jawaban Imam Malik, laisa dzalika 'alan nas. Itu enggak diamalkan oleh orang-orang Madinah. Katanya Ibnu Wahab, fataraktuhu hatta khaffan nas. Saya biarkan Imam Malik sampai orang-orang pada pergi. Sudah jarang enggak ada orang. Saya sampaikan kepada guru saya Imam Malik, indana fi dzalika sunnah. Wahai Imam, kita memiliki hadisnya Rasul tentang masalah ini. Hadisnya Rasul masalah ini. Beliau mengatakan, "Wa ma hiya?" Apa itu hadisnya? Maka Ibnu Wahab membawakan dengan sanadnya haddatsana Laits bin Sa'ad wa Ibnu Lahiyah wa Amr bin Harith an Yazid bin Amr al-Mu'afiri an Abi Ibn al-Hubli an al-Mustawrad ibn Shaddad al-Qurashi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlai. Katanya sahabat Mustawrad ibn Shaddad, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggosok-gosok dengan kelingkingnya, dengan jari kelingkingnya, antara jari jemari kedua kakinya. Digosok demikian. Ketika berwudu. Kata Imam Malik, inna hadzal haditha hasan. Ini hadis hasan. Sahih ini. Wa ma sami'tu bihi qat ila sa'at. Aku belum pernah mendengarnya kecuali saat ini saja. Baru dengar hadis ini. Katanya Ibnu Wahab, "Tsumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al." Setelah itu, Imam Malik ditanya lagi tentang masalah yang sama. Wahai Imam, apa hukumnya menggosok-gosok jari jemari kaki dengan kelingking ketika berwudu? Beliau fayamuru bi tahlilil ashabi. Jawabannya, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menggosok-gosok jari jemari kakinya. Langsung mengamalkan sunnah Rasul tadi. Ditinggalkan pendapatnya, diambil dan diamalkan sunnah Rasul serong-serong padanya. Itu Imam Malik. Dan subhanallah tawaduknya ikhwan. Seorang imam besar pada masanya coba. Dikasih ilmu, dikasih nasihat, dikasih luar. Langsung menerima. Tidak ada gengsi, tidak ada dan segala macamnya. Langsung. Nah, ini perkara sunnah. Ini bagus ini. Ini sahih. Saya belum tahu sebelumnya. Langsung diamalkan, difatwakan, diterapkan. Kata Imam Malik. Kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lain pernyataan dari Imam Malik rahimahullah. Yang berikutnya Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ini lebih banyak lagi. Dikarenakan Imam Syafi'i rahimahullah secara madhab, madhab beliau lebih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Di banyak wilayah-wilayah negara-negara kaum muslimin, mereka lebih condong kepada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Terutama di mana? Di mana? terutama di Indonesia Raya ini, yang dikenal di Indonesia dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Berarti kita harus lebih mendengarkan dengan seksama pernyataan beliau rahimahullah. Tayyib. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah kalimat yang cukup banyak. Sangat penting untuk saya bawakan mayoritasnya supaya mantap, itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah madhhabku. Ini ucapan dikeluarkan Al-Imam Al-Baihaqi dari Al-Imam Syafi'i. Juga disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh Syafi'iyah pada masanya, dalam bukunya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kata Imam Syafi'i, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Kalau telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku. Madhab beliau adalah madhab kembali kepada hadisnya Rasul, mengambil bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau juga menyatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu." Kata beliau menasihatkan, kalau kamu mendapati dalam kitabku, beliau punya kitab Al-Umm. Kitab beliau Al-Umm namanya. Sayangnya mayoritas Syafi'iyah jarang yang langsung merujuk ke buku ini. Padahal dicetak dengan berbagai macam cetakan. Sampai sekarang ini. Di buku Al-Umm. Mereka hanya kembalinya kepada murid yang Syafi'i. Terlalu jauh. Jarang merujuk ke sini. Duhai kiranya mereka merujuk kemari, luar biasa. Kata beliau, kalau kamu mendapat dalam bukuku ini ada sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil, berpendapatlah dengan sunnah Rasul dan tinggalkan pendapatku. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Ikuti sunnah Rasul, jangan menoleh pendapat siapapun. Ikuti sunnah Rasul, jangan menoleh pendapat siapapun. Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. An-Nawawi tokoh Syafi'iyah pada masanya. Masya Allah. Senada dengan ulama yang lain. Kembali pada sunnah Rasul. Semuanya sunnah Rasul pegangannya. Pendapatnya beliau sesuai dengan sunnah Rasul, ambil. Yang tidak sesuai, tinggalkan. Beliau juga menyatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin telah sepakat barang siapa yang telah jelas bagi dia sebuah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia meninggalkan sunnah karena pendapat seseorang. Tidak boleh. Harus mengambil sunnah Rasul. Harus pendapat dengan sunnah Rasul. Ambil. Dan jangan menoleh pendapat siapapun. Ini kesepakatan kaum muslimin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sangat tegas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, kullu mas'alatin shahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Luar biasa. Semua permasalahan yang telah sahih padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut para ulama ahli hadis ternyata berseberangan dengan pendapatku, maka aku telah rujuk dari pendapatku, rujuk kepada sunnah Rasul, di masa hidupku dan setelah matiku. Aku telah rujuk kepada sunnah Rasul dan meninggalkan pendapatku. Luar biasa. Bahkan juga belum menasihatkan kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun engkau tidak pernah mendengarkannya langsung dari aku. Sehingga beliau rahimahullah, wahai kaum muslimin, wahai syafi'iyah, menasihatkan kepada segenap umat Islam, terkhusus yang semadhab dengan beliau dari kalangan syafi'iyah, di dalam berislam hendaklah kembali kepada bimbingan Alkitab, Al-Quranul Karim, kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah SAW yang sahih dari hadisnya Rasul. Itulah pendapatnya beliau sepanjang hidupnya dan setelah wafatnya. Ketika ada pendapatnya beliau yang bertentangan dengan itu semuanya, beliau telah rujuk. Beliau telah rujuk sepanjang hidupnya, bahkan setelah wafatnya. Maka madhabnya Imam Syafi'i adalah sunnah Rasulullah SAW. Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i rahimahullah, tiga-tiganya memiliki pandangan yang sama dalam berislam. Berislam itu harus sesuai dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman dan pandangan-pandangan beliau-beliau tadi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat-pendapat beliau-beliau tadi yang berseberangan dengan sunnah Rasul, tinggalkan. Jangan ditoleh. Itu nasihatnya mereka semua, barakallahu fiik. Masya Allah. Apalagi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan beliau yang terakhir, sehingga beliau lebih banyak mendapatkan ilmu dari semua ulama-ulama tadi. Mengumpulkan ilmu ulama-ulama tadi, plus dengan ilmunya beliau rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau dikenal lebih alim tentang hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, lebih alim tentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih teguh dalam berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena paling terakhir berguru langsung kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, sehingga beliau merangkum dan meliputi semua ilmu-ilmu yang tadi, barakallahu. Kita lihat pernyataan dari beliau. Ini juga sangat penting, dikarenakan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk ulama-ulama Islam yang sering dipojokkan, yang sering disuarakan sumbang tentang beliau. Kita lihat apakah beliau berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Apakah pandangan beliau dalam berislam berbeda dengan gurunya Al-Imam Syafi'i? Apakah berbeda dengan Imam Malik? Apakah berbeda dengan Abu Hanifah? Kita lihat. Kalau ternyata berbeda, layak untuk kemudian dikasih suara sumbang. Tapi kalau ternyata sama, yang bersuara sumbang, hendaknya jangan jadi kumbang. Berhenti, berdengung, diam, dan ikuti nasihat-nasihat para ulama-nya, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, beliau mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Kalian jangan taklid kepada aku, jangan pula taklid kepada Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Al-Auza'i atau Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil ilmu ini. Mereka mengambil dari mana? Mengambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa', innamal hujjatu fil athar. pendapatnya Al-Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya ulama fulan wa allan. Semuanya pendapat. Sama bagi saya. Yang hujjah, yang sebagai hujjah adalah atar, yakni sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga dengan tegas beliau menyatakan menradda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia di tepi jurang kehancuran. Jangan tolak hadisnya Rasul. Artinya hendaklah kau berislam wahai kaum muslimin sesuai dengan bimbingan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selamat. Barang siapa yang menolak hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di tepi jurang kehancuran. Barakallahu fikum. Ini pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, sama ternyata. Sama dengan Abu Hanifah, sama dengan Malik ibn Anas, sama dengan Syafi'i rahimahullah. Ternyata semua ulama madhab empat menasihatkan kepada kaum muslimin dalam berislam supaya kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menggunakan bimbingan ulama-ulama tadi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pendapat ulama-ulama tadi yang berseberangan dengan sunnah Rasul, tinggalkan. Itu hanya pendapatnya mereka. Imam Ahmad atau Syafi'i setelahnya, sebelumnya, atau Imam Malik sebelumnya lagi, atau siapapun yang ada. Pendapat semata. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti para imam madhab empat sepakat dengan prinsip ini. Prinsip untuk berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namanya, inilah prinsip yang disepakati oleh para ulama. Ini pula prinsip yang disepakati oleh segenap kaum muslimin. Barang siapa yang berislam dengan prinsip ini, maka dia akan selamat. Barang siapa yang bertentangan dengan prinsip ini, maka dia akan binasa. Hadis yang saya sebutkan tadi dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Dua itu adalah kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW dimintai nasihat oleh para sahabatnya di akhir hayatnya, beliau memberitakan kondisi yang menimpa umatnya dari berbagai macam perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan, dan beliau memberikan langsung solusinya. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia nanti akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Ketika itu kata Rasul, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terlebih sepeninggalku. Rasul, para sahabat, pegangi sunnahku, gigitlah dengan geraham-geraham kalian, dan waspadai perkara-perkara bid'ah pada agama ini. Maka berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kunci keselamatan bagi kita semua kaum muslimin dari berbagai macam fenomena perpecahan-perpecahan yang ada. banyaknya pemahaman-pemahaman sesat yang ada, banyaknya perselisihan antar kaum muslimin yang ada, kunci keselamatannya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan kembali kepada amaliannya para sahabat. Dikuatkan dengan hadis yang lain ketika Rasulullah SAW memberitakan umatnya akan terpecah belah. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umatku, kata Rasul, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan kulluha finnar, semua di neraka tempatnya kecuali satu. Kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang satu itu. Beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Inilah Islam yang hak. Inilah Islam yang dipandang oleh para ulama madzhab empat. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Inilah yang menyelamatkan kita kaum muslimin dari berbagai macam pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman ekstrim, pemahaman yang sesat, kelompok-kelompok yang ekstrim di dunia ini. Dan selamat di yaumul qiyamah nanti dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka tidak heran ketika semua ulama kita berpesan demikian. Kembali pada sunnah Rasul. Kembali pada kitabullah. Dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dikarenakan demikian kenyataannya. Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah na'azzakumullah, kewajiban kita sekarang sebagai umat Islam ialah mengamalkan dan mempraktikkan nasihat para ulama-nya. Nah gitu ya. Dikarenakan mereka semuanya sama, ya sama saja kita mau mengatakan Hanafi, mau mengatakan Maliki, mau mengatakan Syafi'i, mau mengatakan Hambali, sama saja ternyata. Dituntut kita semuanya dalam berislam untuk kembali kepada bimbingan kitabullah, bimbingan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bimbingan para sahabat dan para ulama-ulama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sekarang satu, mengilmui, mempelajari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang kedua, kita harus berpegang teguh dengannya. Jangan lepas. Yang ketiga, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dakwahkan kepada masyarakat kita apa yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan sebagai pedoman hidup. Akidah kita, ibadah kita, manhaj kita, dakwah kita, akhlak kita, adab muamalah kita, semuanya sampai urusan bab buang hajatnya kita harus sesuai dengan bimbingan tadi. Yang sesuai akan selamat, yang enggak sesuai maka dia akan tertinggal dan sengsara. Al-Imam Malik rahimahullah menggambarkan situasi ini seperti pada zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk membuat sebuah perahu, kapal besar, dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada pantai, tidak ada apa. Diminta untuk membuat kapal besar. Sebab dikasih tahu akan datang adabnya Allah Azza wa Jalla berupa air bah yang sangat dahsyat. Umatnya sudah tidak bisa lagi dikasih nasihat. 950 tahun lamanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya. sudah Allah takdirkan tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman saat itu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit jumlahnya. Yang lainnya kafir. Begitu selesai membuat yang namanya kapal bahtera, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk menaikkan yang mukmin kepada beliau. Semuanya naik ke kapal. Dan memerintahkan untuk membawa segala sesuatunya sepasang-sepasang. Dibawa zaujain, sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang, dinaikkan semua di kapal. Setelah semuanya siap, maka Allah pun menurunkan azabnya. Air keluar dari perut bumi begitu deras. Ditambah lagi dengan guyuran air dari langit yang begitu deras. Banjir yang begitu dahsyat. Menenggelamkan semua yang ada di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri kecuali yang naik ke bahtera Nabi Nuh. Yang tidak ada yang tidak naik ke bahtera Nabi Nuh, maka dia dikatakan sebagai orang sengsara yang bakal binasa. Bahkan putra beliau sendiri ketika dipanggil untuk naik ke bahtera ayahnya menolak. Dan ingin naik ke gunung yang sangat tinggi. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi azabnya Allah ini tadi. Bayangkan air bah tadi sampai menenggelamkan gunung yang begitu tinggi. Berapa kilometer ya, Ewan, kira-kira ya, Ewan. Banjirnya bukan 2 meter, 3 meter ya, Ewan. Menenggelamkan yang namanya gunung yang begitu tinggi menjulang. Semuanya habis, semuanya hancur, semuanya tenggelam kecuali yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Al-Imam Malik rahimahullah menggambarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul, dengan sunnah Rasul, seperti orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh tadi. Sunnah Rasul diumpamakan kayak kapal Nabi Nuh tadi. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, as-sunnatu ka safinati Nuhin. Sunnah Rasul itu ibaratnya kayak kapal Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaiki kapal tadi, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Dan siapa saja yang tertinggal dari kapal Nabi Nuh tadi, maka dia pun tenggelam dan binasa. Untuk bayangkan pada masa-masa itu, semua hancur binasa, tidak ada yang selamat kecuali yang di atas bahtera Nabi Nuh. Begitu pula zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak ada yang selamat dari lautan fitnah, syahwat, syubhat. Tidak ada yang selamat dari lautan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang i'tisam bis sunnah, dia akan selamat. Al-i'tisam bis sunnati najah. Selamat pada agamanya, tidak akan menyimpang. Akan senantiasa diberi taufik, hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Selamat di akhir hayatnya, Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah. Selamat di yaumul qiyamah nanti, dari ancaman neraka, Allah akan masukkan dia dalam surganya. Luar biasa. Al-i'tisamu bis sunnati najah. Dan itulah pandangan-pandangan ulama mazhab 4 terkait dengan cara kita berislam. Barang siapa yang mencintai ulama-ulama tadi, maka dia akan menerapkan wasiat-wasiatnya. Dia akan berislam sesuai dengan bimbingan sunnah. Barang siapa yang membenci ulama-ulama tadi, enggak mengindahkan nasihat-nasihat para ulamanya, maka dia pasti akan beragama sesuai dengan selera hawa nafsunya. Maka ketika Anda menyimpang, jangan menisbahkan diri kepada seorang ulama pun. Ketika Anda mengikuti hawa nafsu, jangan menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i. Jangan kepada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Abu Hanifah. Tidak layak, tidak pantas, memalukan. Dikarenakan para ulama tadi tidak pernah menasihatkan demikian. Yang mereka nasihatkan kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang pertama. Saya mau lihat maghribnya jam berapa. Jam 5.37. Sekarang jam berapa, Pak? Jam 5.32. Jam saya ini. Oh iya, jam 5.32. Masya Allah. Kurang 5 menit. Lanjut, apa di skors dulu? Ribon? Istirahat dulu, persiapan untuk maghrib. Ya. Terus sudah setelah itu? Oh lanjut. Ya. Setelah itu nanti insya Allah pada maghrib kita akan mencoba. Sesungguhnya apa yang mereka pandang itu banyak ya. Hampir semuanya sepakat. Dikarenakan banyak yang mau diulas, saya akan mengulas beberapa perkara yang sangat penting untuk kita di zaman sekarang ini. Bagaimanakah pandangan-pandangan ulama mazhab empat tadi dalam poin-poin yang ada. Semuanya berkaitan dengan masalah prinsip barakallahu fikum. Sementara kita istirahat dulu. Sekuaras untuk salat maghrib berjamaah. Diteruskan lagi insyaAllah ba'da salat maghrib. Sementara cukup. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.